Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita berbahagia pada pagi hari ini tentunya karena sebab Allah Ta'ala masih memberikan anugerah kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tentunya, sehingga kenikmatan ini bisa menghantarkan kita bisa kembali bersama-sama mengkaji dan memahami bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama kita dalam memahami agama yang telah sempurna ini. Tentunya kita barakallahu fikum lebih bersyukur kembali ketika melihat diri kita diberi oleh Allah taufik bisa menjalankan taufik bimbingan agama ini dengan ikhlas, karena memang keikhlasan adalah merupakan syarat pokok yang akan menjadi sebab amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, kita masih membahas tentang nasihat para wanita insyaallah dengan bab diantara penyakit lisan, ya. Sudah kita sebutkan kemarin di antara penyakit lisan, dan kemarin kita membahas penyakit lisan yang keempat, barakallahu fikum. Di antara penyakit lisan yang keempat adalah ifsa usir, yakni menyebarkan rahasia. Dan sudah disebutkan apa itu yang dimaukan dengan rahasia. Nah, dan sudah kita sebutkan kapan sebuah ucapan atau perbuatan itu dikatakan sebuah rahasia. Ya. Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada tiga hal kita bisa mengetahui keadaan itu dikatakan sebuah rahasia. Yakni yang pertama, kita melihat dari sisi ucapan yang langsung disampaikan oleh seorang yang berbicara dengan kita. Seperti orang itu mengatakan, la tukhbiru ahada, jangan engkau habarkan, la tukhbir ahada, jangan engkau habarkan hal ini kepada siapapun. Berarti apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu merupakan amanah yang seorang muslim dan muslimah hendaklah memegang amanah saudaranya. Kalau saudara kita mengatakan tolong jangan dihabarkan, berarti amanah, maka jangan disebarkan. Yang kedua, bisa dilihat dari qarinah fi'liyah, hal yang menyertai ucapan atau perbuatan, itu qarinah perbuatan dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ya, khawatir didengar oleh seorang ketika berbicara. Menolehnya dia ke kanan atau ke kiri itu tanda bahwa dia tidak senang kalau didengar oleh siapapun. Ini juga termasuk rahasia. Maka seorang mukmin, mukminah juga hendaklah memahami bahwa itu amanah yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga, qarinah al-haliyah, yaitu keadaan dari apa yang dibawa oleh saudara kita. Kalau perkara yang dibawa adalah perkara yang malu, kita khabarkan kepada orang lain, atau orang itu khawatir diceritakan kepada orang lain, itu menunjukkan keadaan yang disampaikan, yang diberitakan, itu perkara yang namanya rahasia. Maka seorang muslim, muslimah, barakallahu fikum, adalah selalu menepati janji saudaranya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemarin juga sudah disebutkan beberapa contoh-contoh dari salafus saleh, ya. Kisah yang datang dari Aisyah tentang kisahnya Fatimah radhiyallahu anha, beliau sosok manusia yang sangat memegang rahasia yang disuruh dirahasiakan oleh bapaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahasia itu terkait dengan perkara yang besar tentunya, wafatnya beliau, dan beliau disuruh oleh Nabi untuk merahasiakan. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan, kalau rahasia itu disampaikan oleh orang sebelum wafatnya, dan sekiranya kalau disampaikan setelah wafat itu tidak menimbulkan bahaya, maka orang tersebut dibolehkan menyampaikan rahasia itu. Seperti kisah yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Juga kemarin sudah dikisahkan tentang kisahnya Abu Bakar Siddiq, ya. Kisahnya Abu Bakar Siddiq juga sosok sahabat yang sangat berhati-hati dengan rahasia yang dimiliki oleh temannya, dan waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ditawarkan oleh Umar bin Khattab untuk menikah dengan Hafsah, beliau barakallahu fikum tidak langsung menerimanya. Karena apa? Ada sebuah rahasia, yaitu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah zakaroha, menyebut-nyebut tentang diri Hafsah. Ini sebuah rahasia yang tentunya Abu Bakar radhiyallahu an tidak mau menyebarkan beritanya. Kata beliau, falam akun li afsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau menyebarkan berita rahasia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau tarokahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqabil tuha. Kalau Nabi SAW tidak mengambil tawarannya Umar bin Khattab, ya, tidak melamarnya, niscaya aku yang menerimanya. Demikianlah para kaum muslimin, para pendengar yang kami hormati dan kami cintai, ya, betapa pentingnya menjaga sebuah rahasia, ya, yang itu merupakan perkara penting untuk dijaga. Nah, sekarang kita melihat contoh para sahabat yang lain. Contoh yang ketiga adalah kisahnya Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari Anas, dari Sabit an Anas, dari Sabit, dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ata alayya Rasulullah, datang menemui saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa ana al'abu ma'al hilman fa sallama alaina. Kata Anas, beliau menceritakan, saya sedang bermain dengan dua orang anak kecil, ya, atau bersama anak-anak yang ada di bersama Anas ibni Malik. Fa sallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Di sini Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia, sangat tawadhu. Beliau sekalipun kepada anak kecil juga mau mengucapkan apa? Salam. Seharusnya yang kecil kepada yang besar, ya. Tapi beliau adalah sosok manusia yang sangat tawadhu, sehingga beliau mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak yang lebih kecil, kepada anak-anak. Ya. Tidak menunggu dari anak-anak mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Namun beliau sangat tawadhu. Fasallama alaina. Setelah itu, faba'athani fi hajah. Beliau menyuruh untuk aku melakukan suatu hajat. Fa'ata'tu ala ummi. Sehingga menjadikan sebab aku terlambat mendatangi ibuku. Falamma ji'tu qalat ma habasak. Setelah aku menemui ibuku, beliau, yaitu ibunya Anas radhiyallahu an, bertanya, ma habasak, apa yang menghalangimu sampai datang terlambat? Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasulullah SAW telah menyuruh kepadaku karena sebuah hajat, kebutuhan. Qalat ma hajatuhu, apa hajatnya? Apa hajatnya Nabi SAW yang diperintahkan kepada dirimu? Qultu innaha sirrun. Ya. Hajat itu merupakan sebuah rahasia. Lihat di sini. Karena itu hal yang sangat rahasia, maka Anas ibni Malik menyampaikan itu rahasia Nabi SAW. Qalat, maka ibunya barakallahu fikum memberi sebuah dorongan semangat agar rahasia itu dijaga. La tukhbiranna bi sirri Rasulillah SAW ahadan. Jangan kamu sekali-kali mengkhabarkan rahasia Rasulullah SAW. Jangan kamu sekali-kali mengkhabarkan kepada siapapun orangnya dengan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Muslim, juga dilihat oleh Bukhari di dalam sahihnya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, dari kisahnya Anas ibni Malik radhiyallahu an, di sini menunjukkan banyak faedah penting. Di antara faedah itu diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya tidak boleh seorang untuk membuka rahasia seseorang yang dirahasiakan oleh seorang itu, sekalipun kepada ibunya, sekalipun kepada bapaknya. Kalau saudara kita mengatakan ini rahasia, tolong jangan diceritakan. Maka tidak boleh seorang menceritakan rahasia itu, rahasia seseorang itu, kepada siapapun, sampai kepada ibunya sendiri atau bapaknya, seperti yang dilakukan oleh salafun saleh, yaitu Anas ibni Malik radhiyallahu an. Dari kisahnya Anas ibni Malik ini juga barakallahu fikum bagusnya pendidikan Ummu Sulaim kepada putranya Anas. Ya. Di sini faedah yang besar, kata Syekh Utsaimin, husnu tarbiyati Ummu Sulaim. Bagusnya pendidikan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada putranya. Di mana seorang ibu menanamkan sebuah akhlak yang mulia. Apa itu? Menutup sebuah rahasia milik orang, apalagi orang itu memerintahkan untuk jangan dikhabarkan. Iya, apalagi rahasia itu milik orang besar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sebuah rahasia yang dimiliki oleh seorang Apalagi kalau itu terkait dengan sebuah aib misalkan, itu kita harus menutup aibnya. Ya, sekalipun itu aib orang yang sudah mati. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Siapa yang memandikan seorang muslim, ya, memandikan jenazah seorang muslim, ya. Lalu kata beliau, fakatama alai, maka orang yang memandikan itu menyembunyikan, menutup aib yang ada pada jasadnya. Baik, kata beliau SAW, ghafarallahu lahu 40 marrah, Allah mengampuni orang itu 40 marrah, 40 kali. Hadis dikeluarkan oleh Hakim wal Baihaqi, dan hadis ini dikatakan oleh Hakim sahihun ala syarti muslim. Para pendengar sekalian yang kami hormati, sehingga penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk selalu menjaga rahasia, entah itu rahasia yang terkait dengan aib seorang yang memang kita perlu menjaganya, kehormatannya, apalagi dia orang besar, ya, entah di saat aib yang ada pada jasadnya, ya, atau mungkin rahasia-rahasia yang memang ada pada dirinya. Maka sesungguhnya orang yang mau menutupi sebuah rahasia, menutupi aib misalkan yang dimiliki oleh saudaranya, maka ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, karena tidak menutup kemungkinan diri kita, saudara kita itu memiliki sebuah aib, kekurangan. Dan kalau aib itu dimiliki oleh diri kita, kita juga tidak senang apa yang dimiliki oleh kita itu diceritakan kepada orang lain. Nah, ketika kita mau memiliki salah satu di antara akhlak yang mulia, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mau menutupi aib, kekurangan yang dimiliki saudaranya seorang muslim, barakallahu fikum, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup orang itu, menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kata Imam Ibnu Taqiq Al-Aidi rahimahullah, kata beliau, man satara musliman as-satru alaih ayastura zallatih. Yakni menutup salahnya, ketergelincirannya. Yakni yang dimaukan menutup zawil hayat wa nahwihim. Mungkin yang dimaukan menutup aib di sini adalah zawil hayat. Orang itu memiliki keadaan-keadaan yang merupakan kekurangan padanya atau yang sejenisnya. Miman laisa ma'rufan bil fasad, yaitu dari kalangan orang yang tidak dikenal pembikin kerusakan. Ya. Orang itu orang yang ma'ruf, orang yang saleh, orang yang dikenal dengan kesolehannya, ya. Dan dia bukan dikenal sebagai pembikin fasad. Wa hadza fi satri maksiatin waqa'at wa qadat. Sehingga ini merupakan salah satu di antara hal yang perlu dilakukan oleh saudara muslim, agar berhati-hati untuk bermudah-mudah membuka aib saudaranya. Kalau dia orang yang baik, terjatuh kepada maksiat dan dia tercampur dengan sebuah kemungkaran, wajibu al-mubadarah, segera seorang itu mengingkari padanya, mencegahnya, ya, Maka kalau tidak mampu, maka dia laporkan kepada orang yang lebih berhak untuk mencegahnya. Demikian kerusakannya tidak semakin parah. Ya, sebab barakallahu fikum, kalau itu orang yang memiliki kekurangan, apalagi seorang penguasa misalkan, dan seorang muslim ketika melihat penguasa itu memiliki kekurangan, aib, maka lihatlah bagaimana para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in cara mengingkarinya itu dengan cara yang baik. Man arada ayansuha sultan fala yubtihi alaniyah. Siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan dia itu menasehati dengan terang-terangan di atas mimbar, menjatuhkan kekurangan saudaranya. Fal ya'khudhu biyadih, pegang tangannya. Fal yansahhu, nasihati. Yani empat mata nasihati. Dengan sembunyi-sembunyi. Fa'in ajabahu falaka, wa illa qad adalla bi 'alaik. Kalau dia mau menerima nasihatmu, kamu dapat pahala. Kalau tidak, sudah gugur kewajibanmu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, demikian para salafun shalih ridwanullahi alaihim ajma'in dalam hal menjaga rahasia, ya, rahasia yang dimiliki oleh seorang. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan di sini sebagai penutup dalam pertemuan pagi hari ini adalah hal yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apa itu? Yakni hendaklah seorang menjaga rahasia yang dimiliki oleh suaminya atau istrinya. Ya, sebab menyebarkan rahasia suami atau sebaliknya, suami menyebarkan rahasia istrinya. Barakallahu fikum, ini sebuah perkara yang sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana hadis beliau SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau SAW sabda, inna min asyarrin nasi indallahi manfilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jahat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yakni siapa? Ar-rajul, yakni seorang yang dia itu apa? Yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaih summa yansuru sirroha. Yakni orang yang, seorang suami yang mendatangi istrinya, kemudian setelah itu di paginya, pagi harinya, di waktu paginya itu apa? Yansuru sirroha, menyebarkan rahasia yang dimiliki oleh istrinya. Ya, artinya seorang laki mendatangi seorang wanita, setelah itu di pagi hari dia mengatakan, saya telah datangi istriku tadi malam demikian dan demikian, aku telah melakukan dengan istriku demikian demikian. Sehingga orang yang kita ajak bicara itu seperti melihat istri kita, bagaimana kita memperlakukan istri kita di tempat tidurnya. Wal-iyadubillah. Ini merupakan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarin nas, inna min asyarin nas indallahi manzilah. Sungguhnya di antara manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, suami yang menggauli istri sendiri, lalu dia ceritakan dengan temannya, seperti teman kita itu melihat secara utuh istri kita. Ya. Atau sebaliknya, seorang istri, ya, jangan mengkhabarkan kepada para wanita lain bahwa suaminya tadi malam telah melakukan ini dan itu kepada dirinya. Ini semuanya haram, tidak halal bagi seorang, bahkan ini termasuk min asyarrin nas, manzilatan indallah yaumul qiyamah. Manusia yang paling jahat, manusia yang sangat jahat, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Sehingga kewajiban bagi seorang suami atau istri adalah menutup rahasia-rahasia yang ada di dalam rumahnya, terkhusus wafil faras, yakni terkait dengan apa yang dilakukan di tempat tidurnya, atau perkara yang memang perlu dijaga, rahasia rumah tangga. Jangan kita yang punya rumah tangga malah membuka aib diri kita sendiri. Seorang istri menceritakan aib suaminya sendiri kepada orang lain, padahal tidak dibutuhkan untuk menceritakan hal itu, bukan dalam rangka mengingkari kemungkaran, memperbaiki keadaan. Maka ini merupakan suatu hal yang sangat membahayakan. Dia menceritakan aib suaminya kepada orang lain, itu sama seperti dia membuka aibnya diri sendiri. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Bayangkan, dengan sebuah kalimat yang indah, Allah menggambarkan istri bagi suami itu adalah seperti pakaian. Ya. Apa sih fungsi pakaian? Apa fungsi pakaian? Untuk menutupi tubuh. Menutupi tubuh. Kan gitu ya? Bukan hanya menutupi tubuh. Untuk apa? Memperindah. Ya. Orang kalau pakai pakaian tambah indah ya. Iya. Kalau kecuali orang yang sudah tidak mau pakai pakaian. Nah ini sudah mengurangi kecantikan dirinya. Maka kunna libasul lakum. Digambarkan oleh Allah, suami memperlakukan istrinya itu hendaklah seperti itu. Dia seperti pakaian kita. Sebaliknya, wa antum libasul lahun. Kalian juga seperti pakaian bagi istri-istri kalian. Maka jadilah seorang yang bisa menutup rahasia diri sendiri dengan cara kita juga menutup rahasia istri kita, suami kita, keluarga kita. Maka siapa yang menjaga rahasia saudaranya, Allah akan jaga rahasia dirinya. Fal jazaa'u min jinsil amal. Karena amalan, balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat. Saya kira cukup lah ya. Ya, secara singkat, apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin.